sendiri resapi. Heningnya malam ini tanpamu di sini, hatiku sunyi. Berharap engkau kembali. Mengisi hari bersama lagi segala perbedaan itu, membuatmu jauh dariku. Biarlah sang waktu menjaga cintamu, nyalakanlah api cinta, membakar ragu yang ada. Ku kan selalu setia hingga saat tiba. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenal. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Cukup sekali kau lukai hati ini, tak ingin terulang kembali. Kau tinggalkan ku sendiri. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Aku cinta padamu, aku masih menyayangimu, walau hanya di hati saja. Untuk selama-lamanya.